jujur padamu, harus terang ku kecewa. Namun ku tanya, siapa yang mampu menepis takdir yang kuasa? Biar saja begitu ada. Semoga kau bahagia saat ini.